طيرا أبابيل. ما معنى أبابيل؟ سجيل. ما معنى سجيل؟ أبا طين متحجر. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تضليل ما معنى تضليل محمد؟ تضييع، إبطال، dibatalkan, terlantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Suratul Humazah. Suratul Humazah suratun makkiyah, dan disebut suratul Humazah karena menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a mala wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dan surah ini terdiri dari 9 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebagian ciri-ciri ahlun nar, yang manakah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, bagaimana sifatnya, agar kemudian kita menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Sebab tidaklah Allah Jalla wa'ala mengharamkan sesuatu melainkan apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala itu merupakan wasilah yang akan mengantarkan seorang kepada neraka jahannam. Sehingga kita berusaha untuk berlindung diri dari as-sifat al-madhmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengisinya dengan al-akhlaq al-karimah, memperbaiki akhlak dengan ucapan, demikian pula dengan perbuatan-perbuatan kita. Pada ayat yang pertama disebutkan wailul likulli humazatil lumazah, sebagaimana kita sebutkan bahwa surah ini makkiyah. Dan bahkan Al-Qurtubi menyebutkan sepakatnya para ulama bahwa surah ini adalah suratun makkiyah. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun yang menunjukkan kebinasaan, keburukan. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, wailun likulli humazatil lumazah, syarrun wa halakun. Wailun artinya keburukan dan kebinasaan. Likulli humazatin lumazah, bagi setiap humazatin lumazatin. Ini dua sifat. Humazah dari kata al-hamz, lumaza dari kata al-lamz, al-hammaz, al-lammaz. Siapa yang dimaksud dengan humaza dan yang mana pula yang dimaksud dengan lumaza? Ya, dari ini adalah merupakan dua sifat. Kata al-mufassir, yang dimaksud humaza ay mughtabin linnas, likulli mughtabin linnas. Orang yang suka menggibah manusia, yaitu menjelekkan, menceritakan keburukan, menceritakan aib seseorang ketika orang yang diceritakan itu tidak ada di hadapannya. Itu namanya ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendefinisikan ghibah. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud al ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Kamu menyebutkan aibnya, kamu menyebutkan kekurangannya dan yang semisalnya, maka itu namanya ghibah. Dan al-ghibah minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ghibah dengan permisalan yang buruk sekali. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya. Siapa yang mau makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Lalu apa yang dimaksud lumazah? Lumazah ay ta'anin fihim. Orang yang suka menta'an, mencela, mencerca. Ini juga bukan merupakan sifat seorang mukmin. Nah, suka mencela di hadapan orang. Ada orang yang dicela, dicerca. Nah, sehingga orang akhirnya takut bergaul dengannya. Kenapa? Tidak lepas dari cercaan. Tidak lepas dari lisannya yang kotor. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kama fi sahihain. Mencela seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah sifat seorang mukmin itu orang yang suka mencerca, suka melaknat yang buruk perbuatannya, yang jorok ucapannya. Ini bukan sifat seorang mukmin. Jadi ta'an yang selalu mencela, mencerca. Ya, dan penafsiran ini menafsirkan humazah yang dimaksud menggibah, lumazah yang dimaksud ta'an, dari banyak dari kalangan ahli tafsir. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan dari Qatadah. Nah, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ketika beliau menjelaskan tentang al-humazatul lumazah, kata beliau, humul masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibba al-baghuna lil bura'il aiba. Yang dimaksud al-humazatul lumazah, mereka orang-orang yang suka berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba kaum muslimin. Mengadu domba di antara sesama. Yang merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai. Al-mufarriquna bainal ahibba. Al-baghuna lil bura'a al-aib. Sebagian yang enggak penting dimatikan. itu sana kipasnya itu. Ini kenapa nyala itu? Dimatikan itu yang enggak penting dimatikan. Itu kipasnya. Al-baghuna lil bura'a al-aib. Yaitu yang mencari-cari aib. Orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik-baik, sengaja dicari kesalahan, sengaja dicari aib. Ini tiga sifat yang buruk yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Namimah, suka mengadu domba. Yang kedua, suka merusak hubungan orang-orang yang baik-baik. Masya Allah. Ini hubungannya baik. Dirusak sama dia. Nah. Dan yang ketiga, suka mencari-cari kesalahan orang yang baik-baik. Asal hukumnya adalah menutup aurat seorang muslim. Menutup aib seorang muslim. Gak boleh dibongkar. Gak boleh dicari-cari kesalahannya. Ini al-humazah al-lumazah. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud al-humazah kalau dia menyindir dengan lisannya, mencela dengan lisannya. Sedangkan al-lumazah kalau dia mencela dengan matanya, dengan keadaannya, dengan perbuatannya. Nah, ya, kadang-kadang seorang tidak menceritakan, dia tidak menyebutkan keburukan orang, tapi dengan gerakan-gerakannya menunjukkan bahwa dia mencela orang tersebut. Nah, misalnya ada seorang yang dia ingin ceritakan, terus ditiru gerak-geriknya. Misalnya kalau orang tersebut pincang, ya, ditiru pincangnya. Tujuannya adalah untuk mencela orang tersebut. Maka ini termasuk ke dalam al-lumazah. Atau misalnya seorang mungkin pada matanya ada yang kurang normal, maka dicela. Dengan isyarat-isyarat, dengan gerakan-gerakan yang orang mengerti bahwa yang dimaksud bahwa dia mencela si fulan. Ini juga termasuk ke dalam al-lumazah. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama kepada siapa surah ini diturunkan. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ada pula yang mengatakan diturunkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Namun Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ammatun fi kulli man hadhihi sifatuh. Bahwa ayat ini umum terhadap setiap orang yang sifatnya seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Siapa saja termasuk ke dalam ayat ini. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Ayat yang kedua. Orang ini yang sudah kebiasaannya mencela orang, yang sudah kebiasaannya menggibah orang, menyebutkan kejelekan-jelekan orang. Tambah lagi kebiasaan buruk yang lainnya. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Berkata al-mufassir hafizahullah, ay alladzi kana hammuhu jam'al mali wa ta'dadah. Yaitu orang yang urusannya, orientasinya, kepentingannya adalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang kerjanya mengumpulkan harta. Demikian dibaca jama'a, mengumpulkan. Ada sebagian qiraah, qiraahnya Abu Ja'far, qiraahnya Hamzah Al-Kasai, itu membaca dengan tasydid. Alladzi jamma'a malan. Namun qiraah yang masyhur yang menjadi bacaan kita, Hafsan Asim, qiraah dengan takhfif jama'a, yang kerjanya mengumpulkan harta, wa'addadah, dan terus menghitung-hitungnya. Apa hukumnya mengumpulkan harta? Boleh, silakan. Ya. Namun bukan itu yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang dimaksud dalam firman Allah Jalla wa ala ini adalah hamba dunia. Urusannya, aktivitasnya hanya mengumpulkan harta. Itu terus yang difikirkan. Ibadah tidak terfikirkan oleh dia. Menuntut ilmu tidak terfikirkan oleh dia. Menyempurnakan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari mana yang wajib untuk kemudian dia mengerjakan, tidak terfikirkan oleh dia. Yang dia fikirkan adalah jama'a amalan. Akhirnya dia menjadi hamba dunia terus. Yang difikirkan hanya dunia dan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa addada. Nah, ini menunjukkan kikirnya orang ini, bakhil. Jadi hartanya itu dihitung-hitung terus. Menghitung harta silakan. Ya. Bahkan kadang menghitung harta itu menjadi wajib. Iya kan? Kalau tujuan dia menghitung harta untuk mengetahui apakah hartanya telah mencapai nisab. Apakah hartanya telah mencapai haul. Lalu dengannya dia mengeluarkan zakat. Ini wajib hukumnya. Jangan sampai dia menyangka bahwa hartanya belum mencapai nisab, ternyata telah mencapai nisab, lalu dia tidak mengeluarkan zakat. Maka dia harus menghitung. Jadi asal hukum menghitung harta tidak jadi masalah. Bahkan kadang-kadang wajib. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa'addada, orang yang menghitung-hitungnya menunjukkan kekikirannya. Bakhil. Nah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu al-khairu manu'a. Idza massahu syarru jazua. Ini manusia. Ketika dia mendapatkan harta, manu'a. Nah, itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Mencegah, tidak ingin bayar zakat, tidak ingin bersedekah, tidak ingin berinfak, tidak ingin mengeluarkan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus dihitung. Wah, ini kalau dikeluarkan 2,5%. Bangkrut saya ini. Terus. Padahal hartanya sekian banyak. Miliaran, triliunan, Masya Allah. Kurang apa lagi? Terus dia hitung-hitung. Nah. Dalam keadaan dia wajib mengeluarkan zakat. Hartanya miliaran. Zakatnya mungkin sampai ratusan juta. 100 juta. Waduh, ini kalau saya keluarkan zakat, bangkrut saya. Nah. Mending 100 juta ini saya pakai bisnis, ini dan itu seterusnya. Ya, padahal dia wajib untuk mengeluarkan. Allahul musta'an. Yang ketiga, yahsabu anna ma lahu akhladah. Kata al-mufassir hafizahullah, yadhunnu annahu dhamina li nafsihi. Dia menyangka bahwa dia bisa menjamin dirinya bihadzal mali alladzi jama'ah, dengan harta yang dikumpulkannya tersebut. al-khuluda fid dunya, menjamin dirinya untuk bisa kekal dalam kehidupan dunia, wal iflata minal hisabi, dan bisa terlepas, lolos dari hari penghisaban. Nah, dia menyangka bahwa hartanya bisa membuat dia kekal dalam kehidupan dunia. Ternyata orang-orang yang paling kaya raya di dunia ini sudah sekian banyak orang sudah mati, sudah mampus. Qarun sudah tewas. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan harta-hartanya. Ya, dan terus silih berganti orang-orang kaya sudah pada mati semua. Kok masih berpikiran bahwa dengan harta itu mampu menyebabkan dia kekal? Dia bisa membayar malakul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Mau sembunyi di mana kalian? Hah? Buat benteng paling kokoh yang bangunannya terbuat dari besi ketebalan sekian sentimeter, yang kalaupun dijatuhkan bom atom maka bangunannya itu tidak akan hancur. Apakah dengan itu kamu bisa selamat dari malakul maut? Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maut itu akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Dimanapun. Tidak ada yang bisa lolos. Ya. Harta tidak akan bisa memperpanjang umur seseorang. Yang memperpanjang umur seorang itu amal saleh. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyumsa'a lahu fi atharih falyasil rahima. Amal saleh. Adapun harta tidak ada jaminan. Ya, dan semuanya telah ditetapkan oleh Allah ajal masing-masing dari makhluk ini. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita sampai pada ayat yang ketiga. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.